Bagaimana cara mendidik anak agar tidak mudah berbohong? Jawabannya, kembali pada orang tuanya. Paham tak? Makanya dikatakan di awal tadi, orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak-anak. Orang tua yang langsung mendidik anaknya dengan kejujuran. Supaya dia jujur. Dan digambarkan kepada sang anak, jeleknya kedosaan. Itu orang tua. Orang tua. Dari mana itu anak bisa berbohong? Yang pertama, ya orang tua sendiri. Bisa jadi itu orang tua ngoroi anaknya. Mungkin dalam perkara yang sepele, tapi terekam dalam benak sang anak, ditiru sama dia. Contohnya sepele, datang anaknya, bi, minta uang bi, mau beli jajan bi. Jajan apa nak? Misalkan dia kepengen apa gitu. Ya mungkin ringan lah barangkali. Pengen cireng kek, cilok kek, atau jajan apa gitu ya. Yes, nanti sore. Gitu. Orang tuanya mungkin lagi sibuk, nanti sore gitu. Anak nunggu. Sore kok, mafi kabar wala kalam wala syek. Angin tok ae. Ora iki. Mungkin aku atau gak sadar. Dia merekam. Atau temen yang langsung menjanjikan. Nanti kalau pas liburan kita main ke sini. Anak seneng kan? Direkam sama dia. Pas pada waktu ditagih. Bah, gimana? Katanya mau liburan ke sini. Sopok sih ngomong kayak gini. Yang bilang siapa? Dulu apa mengatakan begitu? Kapan? Gitu. Ya, itu kalau ada kesempatan. Enggak ada kesempatan ya, enggak usah lah. Bagi antum mungkin angin lalu. Bagi anak itu perkara besar. Coba kan sama dia. Berarti apa? Aku goro ini. Aku goro. Ditiru. Nah, repotnya anak kalau niru, itu pengembangannya banyak. Bapaknya ngasih contoh satu, dua contoh. Anaknya bisa puluhan yang lainnya. Intinya boleh goro. Atau yang kedua, dari teman-temannya. Ini dua faktor yang paling besar. Sehingga yang pertama, antum sebagai orang tua harus mendidik anak sebab dengan kejujuran, menjadi tauladan anak dalam perkara sidqun dan jangan kerip. Yang kedua, tentu lingkungan yang ada itu. Dikasih pengertian anak supaya bersahabat dengan yang orang jujur dan diwanti untuk jangan berdusta. Ada temannya kok berdusta, jangan diikuti. Tegur teman tadi itu. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab. Bolehkah orang tua mendiamkan anaknya ketika berbuat salah? Ini kembali kepada kemaslahatan. Ini kan salah satu bentuk hukuman iqab. Yang paling tahu orang tuanya. Ketika dia memandang dengan diamnya orang tua, anak ngerti kesalahannya. Berubah, minta maaf. Yakin. Cukup, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Difaham ya? Dari itu yang barakalasikum dalam rumah tangga ya, dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau udah beliau marah gitu, gak banyak ngomong, tapi wajahnya kelihatan memerah. Merah gitu. Nah, para istrinya paham. Lagi marah ini. Barakalasikum. Ada kalanya sebaliknya, istri-istrinya yang marah, Rasul paham. Rasul pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tahu wahai Aisyah, kapan kamu senang, kapan kamu enggak suka, kapan kamu ridha, kapan kamu marah. Bagaimana ya Rasulullah? Kamu kalau suka, kamu lagi ridha, mesti kalau kamu bersumpah mengatakan wa rabbi Muhammad. Demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau pas kamu lagi uring-uringan, mesti mengatakan wa rabbi Ibrahim. Muhammad ini siapa? Suaminya kan. Kok enggak nyebut nama suaminya? Soalnya kan seorang Nabi, seorang Rasul. Kau enggak mengatakan warabi Muhammad, warabi Ibrahim. Tapi halus. Ini penting. Kaidah umum dalam iqab hukum anak, memulai dengan perkara yang paling ringan. Jadi, jangan memulai dengan perkara yang besar. Bahayanya kalau yang besar tidak manfaat, tidak ngefek, atau susah nyari yang lebih besar lagi. Bandel ya. Yang enteng-enteng tidak laku. Maka mulai yang paling ringan, mendiamkan yang paling ringan. Ketika itu anak paham dengan orang tuanya diam, paham dia salah dan minta maaf, bagus. Cukup dengan diam. Ketika dia ngerti dia salah, panggil, dikasih wejangan. Ini yang penting, dikasih wejangan setelah itu. Kasih wejangan, dikasih tausiah dengan lemah lembut, dengan perhatian, diarahkan pada perkara yang baik. Bukan menentok, enggak. Mendiamkan, tahu dia salah, minta maaf, panggil, kasih wejangan. Dapat ilmu dari situ. Barakallahu fikum, Allah taala alam bisawab. Bagaimana cara mendidik anak yang suka beli jajan? Apakah dituruti semuanya? Tidak semuanya. Tidak semuanya, Irfan. Yang pertama, jajannya yang halal, jangan yang haram. Dua, jajannya yang bermanfaat, jangan yang memadharatkan. Yep. Dan yang ketiga, tidak semua dipenuhi. Antum harus bisa mendidik anak untuk prihatin. Itu penting. Dan menanamkan kepada mereka, tidak semua yang kamu minta dipenuhi. Itu sangat penting. Supaya dia memahami. Kita orangnya tidak paham dia. Kalau tidak, ya sudah. Paling pol kalau anak modal cuma satu. Nangis. Ya tidak? Nangis. Karena tiap hari kamu turuti. Beli apa? Citos. Beli apa? Cilok. Ya Allah. Beli apa? Pentol. Ya Allah. Beli apa? Semuanya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pas kamunya. Nah itu tidak. Udah nangis. Nah, kata orang tua terlalu sayang itu nangis gak tega deh. Ya sudah kasih gitu. Terus begitu. Akhirnya ada efek yang kurang bagus. Tatanan dalam jiwa dia, semua yang dia minta harus dipenuhi. Ini berbahaya. Yang berbeda lagi di masa akan datang tidak terbiasa dengan hidup prihatin. Ini juga kurang bagus. Sehingga dipenuhi. Ada kalang jangan dipenuhi. Sehingga dikasih wejangan tadi itu. Dipahami ya? Nah, tidak semua yang kamu minta dipenuhi. Tadi sudah jajan, jajan lagi. Insyaallah yang berikutnya lagi. Bahkan dengan cara yang bagus. Kecuali kalau memang jajannya itu memang untuk tumbuh kembangnya dia yang rutinnya. Untuk gizinya dia yang rutinnya. Dia dikasih makan saya 3 kali plus jajan yang bergizi gitu. Uang itu perkembangan dia. Ya kayak ono, jangan bakhil. Lain kan pembahasannya. Jangan bakhil. Antum biasa ngasih anak makan 3 kali. Ada jajannya. Pagi misalkan kasih bubur. Apa siangnya dikasih buah. Malam dikasih penganan yang berbobot gitu. Supaya dia tumbuh kembang. Ya kayak ono, jangan bakhil-bakhil. Jangan nunggu dia minta. Di bubur ibi. Langsung kasih. Sebab perkembangan anak. Lain ya. Ini kan jajan, perkara yang sesungguhnya tambahan-tambahan gitu saja. Kadang dipenuhi, kadang tidak. Untuk mendidik dan melatih anak hidup prihatin barakallah. Didahulukan mana? Suami berta'awun ke temannya, sedangkan si suami belum bekerja dan tidak menafkahi istrinya dalam tidak menafkahi istrinya dari bentuk pangan dan lain-lainnya. Masya Allah. Ini saya sebaca membaca keterangannya ya. Kalau dari soal yang seperti ini, mestinya sang suami mendahulukan keluarganya. Yang pertama kali kamu urus diri kamu, kemudian anak istri kamu, baru kemudian family kamu yang kamu tanggung, baru kemudian yang selain mereka. Yang selain mereka. Ya mohon maaf, termasuk suami yang kurang bertanggung jawab. Sama istrinya bakhil, sama anaknya bakhil, marah orang openi, sama teman-temannya masya Allah omber, ada salah besar. Kecuali bab ta'awunnya itu bukan terkait dengan harta benda, lain pembahasan. Misal ada teman dia lagi bangun rumah, ya Allah kesabati, antum ta'awun dengan fisik, antum bantu ambil semennya atau apanya begitu, ada labas. Nggak sambut pautnya dengan masalah yang di rumah. Difaham misalnya, kalau terkait dengan masalah nafkah, maka harus mengedepankan keluarganya. Ingat, nafkah yang kamu berikan kepada keluarga itu nafkah yang paling afdal, infak yang paling afdal, sedekah yang paling afdal, lebih afdal daripada infak fi sabilillah dan juga yang lain-lainnya. Barakallahu. Mana yang wajib didahulukan, Ustaz? Berkorban ketika Idul Adha atau melunasi hutang riba biar selesai? Selesaikan hutang kamu. Itu yang paling penting terkait dengan korban adab. Selesaikan semua urusan kamu dengan masalah riba. Hatamkan sudah. Selebihnya tabung lagi untuk berkorban. Saya pemuda yang belum lama hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kemana ini? Labas. Sedikit dikasih maklumat. Hijrah itu ada dimaknakan hijrah dari larangan-larangan agama menuju perintah agama. Ini yang hakiki. Al-muhajiru man taraka ma nahallahu an. Rasul mengatakan dalam sabdanya, seorang muhajir yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Yang ini benar. Barakallahu. Itu kalau memanakan hijau dari Pekalongan menuju ke tempat yang lainnya, ini salah. Yang ada dari negeri Islam, dari negeri kufur ke negeri Islam, atau negeri yang menakutkan ke negeri yang aman. Itu hijau dengan mana intiqal, pindah tempat. Mungkin ini bangun sekarang hijau dari perkara yang buruk ke perkara yang baik. Hayr insyaAllah. Saya pemuda yang belum lama hijrah. Masalahnya, saya punya tato. Apakah saya sah ketika saya sudah taubat? Apakah wajib dihilangkan tatonya? Nah, ketika ada kemungkinan dan kemampuan menghilangkan tato, wajib dihilangkan. Wajib. Mungkin tidak kalau sekarang tato dihilangkan? Bisa? Hilang? Ya resiko ya, akhi. Antum bikin tato juga pakai uang. Ya mana? Ya antum kan yang tanya. Tapi gitu ya. Nah, menghilangkan tapi juga pakai uang. Terus itu. Itu benar bukti jujurnya taubatnya antum. Hilangkan. Hilang selesai pembahasan. Soalnya antum sah barakallahu fikum. Tapi ketika barakallahu fikum tidak ada kemampuan sama sekali untuk menghilangkan tato atau tidak bisa dihilangkan dan tatonya antum itu ada di anggota wudu, di anggota wudu, maka di sini babnya menggunakan bab fattaqullaha masata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau berwudu sebagaimana biasa dan banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah azza wajal, antum salat sah insyaallah taat, dikatakan tidak memungkinkan bagi antum untuk menghilangkannya. Tapi kalau mungkin wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa apa yang harus dilakukan apabila ada orang yang melintas di depan kita ketika sholat sunnah dalam keadaan kita enggak siap untuk menghentikan orang tersebut sehingga itu orang melintasi sutrahnya kita, ya sudah lewat gimana? Anda lagi ladang sutrah misalkan tempo atau apa gitu ya, Allah Akbar, ada yang mau lewat karena itu juga begini set segitu. Anda lagi khusyuk atau ada yang lewat? Lewat sudah, nggak sempat. Ya sudah lewat. Sebab apa lagi? mungkin pertanyaannya, sah tidak salatnya antum? Kan gitu ya? Jawabannya sah, kecuali kalau yang lewat adalah satu perempuan yang telah balik. Nah, yang kedua al-kalbul aswad, anjing hitam. Satu lagi apa ya, Pak? Ada tiga, salah. Ah, aman, ada tiga lagi huruf saya ya, ini tiga poin yang disebutkan dalam sebuah hadis, maka dikatakan batal. Tapi kalau yang lewat rejal ya, kita lewat mau apa lagi? Antum nggak bersalah, antum nggak berdosa, yang salah dianya. Paham ya? Jangan dikejar, langsung kusur. Atunya malah batal sholatnya. Sudah lewat sudah. Kecuali kalau yang lewat perempuan yang sudah balik. Pendapat yang sahih, batal sholatnya itu. Itu dengan nas hadisnya Rasulullah SAW. Uhimar, kerde yang dilewat. Wanita yang sudah balik, anjing hitam dan himar, keledai. Dikatakan bedanya apa hitam sama yang lain? Al-kalb al-aswad wa syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Jam 1. Tulisannya yang bagus ya. Gak kewajah ini. Masya Allah. Allahu alam bisawab. Anak yang soleh dan soleha itu apakah harus bermansalaf? Iya. Nah kalau dia manhajah khawarij ya, sesat. Dia pembahasan syiah ya, sesat. Ya harus dengan mana salaf ya. Mana salaf itu adalah Islam itu sendiri. Salaf adalah Islam, Islam adalah salaf. Islam yang benar adalah manhajus salaf. Harus. Kalau enggak, ya bukan namanya anak soleh. Atau orang yang akhlaknya bagus, perangannya Masya Allah, muamalahnya baik dengan yang lainnya, ternyata dia seorang barakallahu fikum yang punya pemahaman wahdatul wujud. Sesat. Itu orang soleh ya, paham ya? Akhlaknya baik, tapi muamalah, tapi amaliyah dia amaliyah bid'ah semuanya. Sesat bukan orang soleh ya, harus dengan pemahaman salah yang benar. Jadi bukan semata-mata akhlakiyah, semuanya masuk, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ada rajin yang soleh. Apakah sahih hadis yang menyatakan Rasulullah SAW meluruskan barisan saf salat seperti meluruskan anak panah? Sahih dalam Bukhari Muslim. Nah, juga diluruskan lempang kenceng begitu. Belum mulai lagi memulai salatnya. Kedua, ketiga kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, minta salah satu dari mereka yang meluruskan saf. Sehingga masing-masing saf ada satu orang yang meluruskannya. Saya belakang. Lempeng semuanya baru Allahu Akbar. Disebut dalam riwayat tersebut ketika Rasul selesai melempengkan saf tadi baru mau takbir ada yang nongol. Jadi dia maju sedikit begitu kelihatan. Langsung beliau tegur. Barakallahu fikum. Nah, itu diantar tugasnya imam salat barakallahu fikum. Apakah benar seorang ibu berperan penting menjadikan anaknya son salihah? Iya, ya semuanya, bapaknya juga ibunya, terutama dari dia uminya dikarenakan yang selalu bersama dengan anak-anaknya di rumah. Sehingga seperti yang diutarakan sebelumnya, di antara cara mentarbiyah anak ialah jauh-jauh sebelumnya harus dipilihkan ibu yang soleha. Makanya direplay yang dari subuh, direplay ya, nanti akan ketemu lagi. Ya Pak Ustaz, dulunya kan enggak ngerti ilmu. Golek apa ya, apa ya, apa? Ya sekarang ini disolehahkan. Ya ngaji bareng-bareng. Jangan kemudian kamu enggak solehah, firak. Mereneh. Enggak, disolehahkan. Kamu berdakwah kepada ibunya tadi. Gitu ya. Ngaji bareng-bareng salehakan ya. Nambane ora apa-apa. Karep boleh. Ane jangan kemudian wah, memilih ibu yang salehah. Ini ibunya dari awal nuzwat ini enggak salehah ya. Sama-sama dulu kayak gitu kayak gitu semua. Wes. Kira-kira tak cari kali ibu yang baru yang salehah. Jangan ditirap ditambah. Yang ada disolehakan insyaallah. Masya Allah, banyak banget ya. Bagaimana hukumnya ketika kita sehabis mandi lalu berwudu tanpa memakai baju? Gak ada masalah, selama kamu seorang diri di situ. Gak ada sangkut pautnya antara keabsahan wudu dengan antum terbuka auratnya. Gak ada sangkut pautnya. Dipahami gak? Wudu itu kan ada tata caranya. Selama tata cara tadi terpenuhi semuanya, sawudunya itu. Pembahasan berikutnya, apakah bisa wudu di tempat mandi tadi? Jawabannya boleh. Cuman ketika membaca bismillah di awal dan doa wudunya di hati. Dipahami ya? Tandanya. Atau misalkan antum punya kamar besar. Kamar besar ya. Di situ antum ada kamar mandi sendiri. Ada di luarnya tempat wudu. Di kamarnya ada semua itu. Antum seorang diri. Antum kunci, antum gak pakai apa-apa sudah. Antum berwudu. Sama gak sah? Ya sah-sah saja ya. Berarti antum wudunya syar'i. Gak ada sakut tahunya dengan antum gak pakai baju. Dipahami ya? Allah Ustaz. Saya baru tahu kalau ada barang siapa yang berwudu enggak pakai baju, enggak sah wudunya. Saya baru dengar kayak gini. Allah Ustaz. Dipahami enggak? Nah, terkait dengan bab aurat, selama enggak ada yang melihat labas. Wudu terkait dengan tata cara yang syar'i. Selama dipenuhi sah. Allahu a'lam bissawab. Apabila kita punya nama pemberian orang tua, namanya seperti namanya orang Nasoro. Setelah berkeluarga, nama yang dikenal di kalangan teman-teman nama kunyah. Tapi di KTP atau identitas yang lain masih tetap nama asli. Apakah harus diganti? Kalau mungkin antum ganti. Kalau mungkin antum ganti. Ya harus mengurus ke pihak kependudukan, dinas kependudukan. Ya kalau mungkin gantiin. Ya harus sidang segala macam sampai jadi. Kalau bisa ganti. Itu bukti antum betul-betul kepingin hijrah nama. Kalau nggak mungkin ya sudah. Mau apa lagi? Yang KTP seperti itu yang dimasyhurkan nama yang bagus. Gitu ya. Namanya Yohanes. Yohanes. Apa lagi? Namanya orang Kristen ya. Iya. Ya sudah. Antum ganti nama. Namamu siapa? Yunus. Namamu siapa? Yunus. Sudah. Zain kan? Sudah masyhur di kalangan apa ya Yunus. Selesai sudah. Nah, KTP tadi kan Yohanes. Kalau mungkin diganti. Karena kamu kan ya sudah. Mau apa lagi, Ivan? Wattaqullaha ma stata'tum. Allah Saya mau tanya Ustaz, kalau akhwat kerja di luar negeri TKW di negara bukan muslim, hukumnya apa? Nah kok di negara non muslim, hatta di negara muslim TKW tidak boleh, kecuali dia bersama dengan mahramnya. Nah ya kok jauh-jauh TKW, seorang muslimah safar ke sebuah tempat dengan tanpa mahram, hukumnya apa? Hukumnya haram. Yes? Paham soal ya? Nah, apalagi tanpa mahram, wah safar, wah ke negeri yang kafir lagi, haram ya, double-double. Jelas tidak boleh. Barakallahu fikum. Sangat besar mana bahayanya, barakallahu fikum. Adapun kalau laki-laki yang bekerja di negerinya kaum kufar, itu disebutkan oleh para ulama cukup panjang ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, dia memiliki akidah yang kuat, pemahaman agama yang mapan, yang mumpuni, supaya selamat dari syubhatnya kaum kufar, syahwat yang ada di negara kaum kufar. Yang kedua, aman dari fitnah mereka. Tiga, pekerjaannya halal. Yang keempat, tidak ada pekerjaan di tempatnya dia. Itu laki-laki. Ini perempuan. Kalau perempuan semata-mata dia safar tanpa mahram, sudah haram. Apalagi itu bekerja, tanpa haram lagi. Karena urusan nafkah kepada siapa? Laki-laki. Ke non-muslim lagi, lebih haram lagi. Double-double. Wong jahilah lagi. Tidak ngerti ilmu agama sama sekali. Tanpa haram lagi. Sampai suaranya terbawa lagi. Itu efek negatifnya para pelaku. Allah ya Yesus. Jamnya kok enggak gerak-gerak ya, Pak? Waduh. Dah iya, jam sih terus ya, Pak. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Sudah terlanjur mendidik anak dengan cara yang keras, taubat, istighfar, ganti caranya. Sekarang antum didik anak antum dengan lemah lembut dan kasih sayang. Jangan merasa gengsi untuk minta maaf kepada mereka semua. Jangan gengsi. Kumpulkan mereka semua, sampaikan kepada mereka permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan seterusnya. Abah minta maaf, selama ini Abah didik kalian dengan cara yang keras. Itu perkara yang salah. Ya, mohon maafkan Abah. Supaya mereka tahu. Kemudian dalam keseharian, antum tarbiyah mereka dengan rahmah, dengan syafaqah. Jadi langsung real, dipraktikkan langsung dalam kondisi real, tarbiyahnya antum dengan anak-anak. Barakallahu fikum. Insyaallah. Kalau anak sudah 7 tahun dan disuruh sholat tapi masih bolong-bolong, kadang mau kadang tidak, bagaimana solusinya? Ini jangan terlalu dikekang. Usia 7 tahun itu usia baru latihan sholat. Ada masa sekitar 3 tahun ke depan sampai usia 10 tahun. Sehingga jangan dibiarkan, jangan terlalu dikekang. Disupport, disemangati, diajari. Sampai usia 10 tahun, tegas. Dipukul boleh dalam perkara seperti ini, barakallahu fikum. Sebagian ulama berpendapat anak itu jangan dahulu dilatih untuk sholat sampai usia 7 tahun. Jangan riwayat ini. Kenapa demikian? Dikarenakan kebanyakan anak belum bisa memahami kaifiah sholat dengan sebenar-benarnya. Yang dianjurkan mereka diajak melihat kaum muslimin sholat. Sehingga dilatih mereka diajak ke masjid tapi bukan dimasukkan dalam saf. Baik, taruh di depan atau di belakang begitu. Diminta, lihat, ini kaum muslim sedang sholat. Ini ibadah kamu, namanya sholat. Lihat mereka sholat, contoh mereka. Maka, teman-teman dilatih. Sehingga mereka ngerti, oh ada sholat. Paham, oh caranya gini. Cermati. Begitu usia 7 tahun, diajari kaifiyahnya. 7 tahun sudah mulai berkembang otaknya, bisa menerima banyak perkara. Disampaikan dengan cara yang bagus, latihan sholat. Kemudian dia diminta untuk sholat, maju untuk sholat. Sampai usia 10 tahun dilepas. Ada yang mengatakan demikian para pelatih. Allahu ta'ala alam bisholat. Anak usia 1-2 tahun kadang atau sering menangis, menjerit-jerit. Bolehkah kita bersuara keras? Karena ditenangkan agak sulit. Tidak apa-apa, bentak kan ya, Pak. Strike gitu. Diam. Ya, ki usia setahun, ki usia bayi. Ya sabar ya, ki namanya setahun si bayi ya gitu. Pekerjaan dia tangis, mimik, tidur. Sudah ada lagi yang lainnya. Ya, Pak, ya. Ya, begitu. Ya, tetap tenangkan. Mungkin nangisnya karena perutnya kembung. Mungkin karena lagi BAB. Atau mungkin dia lapar. Atau mungkin yang lainnya. Atau mungkin dia kepanasan. Atau mungkin dia kecapean. Atau mungkin dia lagi sakit. Jadi orang tua dia ngomong, nah, isi umur setahun. Nangis. Ya, enggak sepantasnya. Enggak sepantasnya. Gitu ya. Dari usia ini, setahun-tahun, ya, bahaya. Allah misal. Ada orang tua yang Allah misal, ya, mungkin enggak punya agama, ya, Pak. Dinya kurang. Jadi itu, anaknya, bayi tadi itu nangis, terus banting. Baca-baca berita bikin miris semua, ada yang dipanting, ada yang dicelupkan di air, ada yang di ya Allah cetekoi. Allah musta'an. Jadi ada rahmah, ada syafaqah ya. Kira-kira kalau antum melihat ada seseorang, ada orang lain ya, bukan antum orang lain. Dia punya anak baik, tahun-tahun. Dimarah-marahi. Wei, meneng. Skotiup. Atau yang lihat kira-kira apa reaksinya itu? Hah? Ya, Pak. Iki wong tuwa ya apa sewu siji. Nah, masih bayinya enggak wajar. Coba barangkali mungkin dia sakit perut atau kembung atau mau ganti pempes atau apa. Banyak asap lah. Ngamuk-ngamuk uring-uringan sampai anaknya mau digini-gini kan. Oh. Ini agak sedikit aneh ya. Yang sayang sama anak, barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya sih. Apakah anak soleha dengan putri kan? Apakah anak soleha juga memberikan faedah untuk kedua orang tuanya dalam barzakh nanti? Atau hanya anak soleh? Kalian? Dua-duanya. Kata-kata waladun soleh, waladun itu meliputi ibnun wa bintun, putra putri. Sama. Cuma kita kan kadang menggunakan bahasa anak soleh gitu. Itu umum bagi perempuan. Paham ya? Jangan soleh terus sih. Soleh hanya mana? Ya, sama saja. Sama saja barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Masa masih tanya sih? Kayaknya sudah gamblang banget ya, Pak. Contoh konkret, contoh kasus orang tua yang mendidik anak dengan tarbiyah duniawi seperti apa? Kalau saya kok gamblang ya? Iyalah. Belum tergambar tak? Setahu saya gamblang banget ya? Ya iya sih. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini juga begitu. Banyak yang wallahu a'lam bishawab ya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya membina keluarga bahagia dengan dua anak penurut dan soleh? Aku kayak loro gitu. Yang banyak anaknya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, tazawwaju alwadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahi wanita yang wadud, yang sangat penyayang suami dan anak-anaknya. Walud, yang subur, yang gemar beranak pinak. Karena aku akan berbangga dengan jumlah kamu yang banyak di hari kiamat. Yang banyak, sebanyak mungkin. Barakallahu fiikum. Nah. Kemudian ditarbiyah dengan tarbiyah salihah. Pembahasannya lain. Sebagian disebutkan di awal, di subuh tadi, selebihnya ya harus tema khusus ya, membina rumah tangga bahagia itu tema khusus. Yang jelas tidak hanya dengan dua anak. Rumah tangga bahagia dengan banyak anak. Barakallahu fiikum. Gitu ya, itu telah khusus Evan, sehingga waktunya yang lain atau mengundur ustadz yang lain atau mencari tema-tema daurah yang pernah ada yang membahas tentang masalah itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Masih kurang 4 jam dari waktu yang diinginkan karena pertanyaannya banyak yang wallahu a'lam. Semoga manfaat dan semoga ke depan kita menjadi orang tua yang betul-betul perhatian sama anak-anaknya, sayang sama anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah sahihah diniyah. Barakallahu'alaikum, sehingga menjadi anak yang soleh, solehah, manfaat yang kita raih di dunia ini, dalam barzakh nanti, dan di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Naqfirahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.